Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Fa ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimanillahu wa iyyakum. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan bab taubah, bab tentang taubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari kitab Riyadus Salihin, memasuki hadis yang ke-22. Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan di dalam bab taubah pada kitabnya Riyadus Salihin, wa an Abi Nujaid, dan dari Abu Nujaid, bi dhammil nun wa fathil jim. Nujaid dengan mendomahkan nun dan menfathahkan jim. Imran ibn al-Husain, Imran ibn al-Husain al-Khuza'i radhiyallahu anhuma. Dari Abu Nujaid, Imran ibn al-Husain al-Khuza'i radhiyallahu anhuma. Anna imra'atan min Juhainata atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa hiya hubla min az-zina. Bahwasannya ada seorang wanita yang berasal dari Juhainah pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan dia sudah hamil dari zina. Faqalat, lalu wanita itu berkata, ya Rasulullah, asabtu haddan fa akimhu alayya. Wahai Rasulullah, saya telah melanggar ketentuan Allah yaitu zina, melanggar larangan Allah, maka tegakkanlah hukuman atasku. Fada'a Nabiullah sallallahu alaihi wasallam waliyaha faqal. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memanggil walinya, wali si wanita tersebut, lalu beliau berkata kepadanya, ahsin ilaiha fa idza wada'at fa'tini. Berbuat baiklah kepada wanita ini apabila dia telah, kemudian apabila dia telah melahirkan, maka bawalah dia kepadaku. Fa fa'ala, fa amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Maka walinya ini pun melakukan, dibawa pulang dulu sampai melahirkan, lalu dibawa kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan hukuman. Fashuddat 'alaiha thiyabuha, lalu dikencangkan kepadanya pakaiannya, maksudnya supaya tidak tersingkap auratnya. Thumma amara biha farujimat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk dirajam, maka dia pun dirajam. Thumma shalla 'alaiha, kemudian setelah dia wafat, Nabi sallallahu alaihi wasallam mensolatinya. Faqala lahu Umar, maka Umar radhiyallahu anhu pun berkata, tusalla 'alaiha ya Rasulullah wa qad zanat, apakah dia disolatkan ya Rasulullah padahal dia telah berzina? Qala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laqad taba taubatan law qusimat baina 70 min ahli al-madinati lawasi'athum. Sungguh wanita tersebut telah bertaubat dengan suatu taubat andaikan dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah maka akan mencukupi mereka. Wa hal wajadta afdala min an jadat bi nafsiha lillahi azza wa jalla, apakah engkau pernah mendapati seorang wanita yang menyerahkan dirinya kepada Allah azza wa jalla? Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jemaah sekalian, inilah hadis yang ke-22 di dalam bab taubat. Di dalam hadis yang mulia ini terdapat banyak sekali pelajaran yang sangat berharga bagi kita. Di antaranya adalah betapa besarnya dosa zina. Dan lebih besar lagi apabila pelakunya sudah pernah menikah, maka hukumannya adalah hukuman mati. Kalau dia belum pernah menikah, maka dia dihukum berat, tetapi tidak sampai hukuman mati. Jadi lebih besar dosanya kalau dia sudah pernah menikah. Kalau dia sudah tua, dosanya lebih besar lagi dibandingkan dengan anak muda. Kenapa jemaah sekalian? Karena dorongan untuk berbuat dosa semakin kecil. Para ulama menyebutkan, apabila dorongan berbuat dosa itu semakin kecil, lalu seseorang masih saja terjerumus dalam dosa tersebut, maka dosanya menjadi lebih besar. Sama seperti orang yang berbuat dosa di bulan Ramadan, maka dosanya lebih besar dibanding di bulan yang lain. Kenapa? Karena di samping itu bulan mulia, juga karena dorongan berbuat dosa semakin kecil. Kenapa semakin kecil? Karena diantaranya setan-setan diikat. Setan-setan yang paling besar, setan-setan yang paling kuat diikat di bulan Ramadan. Maka tatkala seseorang terjerumus dalam dosa, dosanya pun semakin besar. Demikian pula orang yang berzina, kita berlindung kepada Allah dari dosa ini, dosa yang sangat besar. Apabila yang melakukannya anak muda, maka itu sudah merupakan dosa besar. Apabila dia sudah menikah, maka dosanya lebih besar lagi. Dan apabila dia sudah tua, sudah bukan anak muda, maka dosanya lebih besar lagi. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita melalui perbuatan beliau hukuman yang seharusnya diberikan kepada orang yang sudah pernah menikah kemudian dia berzina. Apa hukumannya? Hukuman mati. Hukuman mati dengan cara dirajam, yaitu dilempari dengan batu. Dilempari dengan batu. Batunya tidak terlalu besar dan tidak pula terlalu kecil sampai dia mati. Sampai dia mati. Siapa yang melempar? Kaum muslimin. Tetapi dengan keputusan pemerintah. Yang melempar itu boleh masyarakat, tapi harus dengan izin pemerintah terlebih dahulu. Artinya ada proses pengadilan pemerintah terlebih dahulu. Dipastikan dia betul-betul berzina, apakah dengan pengakuan atau dengan 4 orang saksi. Kalau sudah terbukti kemudian pemerintah memutuskan, maka dikumpulkan di satu tempat yang cukup luas, kemudian dia diletakkan di tengah-tengah, di tengah lapangan, dan dijadikan dia kalau bisa tidak bisa bergerak, lalu dilempar dengan batu sampai mati. Dan batunya tidak boleh yang besar karena dia akan cepat mati, tidak boleh terlalu kecil karena terlalu menyiksa, maka yang sedang, yang sedang. Inilah hukum Allah. Dan dahulu hukum ini terdapat dalam Al-Quran, terdapat dalam Al-Quran, lalu secara nas itu dihilangkan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun hukum ini masih tetap diamalkan dan terdapat di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta ijma ulama, sepakat ulama. Jadi walaupun tidak ada dalam Al-Quran, tapi ada dalam as-sunnah dan ijma ulama, dan dahulu pernah ada dalam Al-Quran kemudian dinasakh. Dinasakh nasnya, tetapi hukumnya tetap ada. Hukumnya tetap ada di dalam Islam. Iya. Satu faedah disebutkan Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah, kenapa tidak dihukum dengan pedang saja? Bukankah dengan pedang lebih cepat mati? Jamaah sekalian, hukuman dipenggal dengan pedang itu hukuman yang memudahkan orang yang dihukum. Kalau ditembak itu dia lebih tersiksa. Kalau dihukum mati dengan pedang, dengan cara dipenggal kepalanya, itu memudahkan. Kenapa? Karena antara otaknya dengan badannya diputus. Diputus apanya? Apa namanya? Semacam rasa sakitnya ya. Ya. Dia sudah enggak kontak lagi sehingga putus rasa sakitnya. Tapi kalau ditembak itu betul-betul menyiksa. Ya. Mungkin dia mati setengah jam, jadi luar biasa dia rasakan. Setengah jam tersiksa. Ya. Pada umumnya hukuman dengan pedang itu lebih baik dan itu yang banyak digunakan. Tetapi untuk kasus ini, untuk zina, dia harus dihukum dengan cara dirajam. Walaupun dia lebih tersiksa. Kenapa? Karena itu sebanding dengan perbuatannya. Karena orang yang berzina itu, dia merasakan nikmat dunia sesaat di seluruh tubuhnya. Itu hikmahnya. Dia rasakan di seluruh tubuhnya. Makanya orang yang berhubungan suami istri, dia harus mandi. Enggak cukup dia mencuci kemaluannya, karena seluruh tubuhnya ikut merasakan. Demikian pula dia ketika disiksa, ketika dihukum, maka seluruh tubuhnya juga dihukum. Iya. Jadi sebanding dengan sebanding dengan perbuatannya. Dan juga kenapa enggak digunakan batu besar? Karena kalau dengan batu besar dia langsung cepat mati, cepat selesai. Jadi kurang dia merasakan siksanya. Tapi kalau dengan batu sedang, maka dia sempat merasakan pedihnya tersiksa di dunia, seperti dia merasakan lamanya nikmat ketika dia berzina. Jadi sebanding. Oleh karena itu, hukuman dengan rajam ini tidak keluar dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah." Kalau kalian membunuh, maka bunuhlah dengan cara yang baik. Kenapa? Karena baik itu bukan menurut kita, tetapi baik menurut syariat. Baik menurut syariat. Jadi, ini termasuk kategori baik menurut syariat. Sama dengan orang yang membunuh. Kalau dia membunuh dan sebelumnya orang yang dia bunuh, dia potong dulu tangannya, kemudian dia potong kakinya, kemudian dia potong lisannya, baru dia tebas kepalanya, maka cara pembunuhan terhadapnya pun harus seperti itu. Itu baru namanya ihsan. Ihsan membunuh dengan cara yang baik menurut syariat. Kalau dia langsung ditebas kepalanya, enak sekali dia. Sementara kejahatannya lebih daripada itu. Jadi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu harus sesuai dengan jenis amalan. Ya. Balasan harus sesuai dengan jenis amalan. Maka inilah hikmah Allah, di antara hikmah Allah yang bisa kita petik dari hukum-hukumnya. Namun jamaah sekalian, perlu kita tegaskan di sini, hikmah itu hal yang penting kita ketahui. Namun yang lebih penting adalah kita amalkan. Terserah kita mengetahui hikmahnya atau tidak, itu urusan belakangan. Yang penting bagi kita adalah mengamalkan setiap hukum yang Allah tetapkan. Apakah kita mampu mengetahui hikmahnya atau tidak? Iya. Jadi hadis yang mulia ini mengingatkan kita betapa besarnya dosa zina, dan bahwasannya hukumannya sampai pada tingkatan hukuman mati. Akan tetapi yang berhak menentukan hukuman mati ini adalah pemerintah, bukan masyarakat. Bukan masyarakat, tetapi pemerintah. Oleh karena itu, wanita ini, kemana dia pergi ketika dia pingin dihukum? Dia tidak datang kepada tetangganya, tidak pula kepada pimpinan kampungnya, tetapi dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pemerintah. Ya. Maka ini juga dalil yang menunjukkan kepada kita, hukum-hukum seperti ini bukan hak masyarakat, melainkan hak pemerintah. Kalau pemerintah tidak menegakkan gimana? Boleh enggak kita tegakkan? Jawabannya tidak boleh. Kalau pemerintah tidak menegakkan, maka dosa-dosa mereka, kewajiban itu tidak berpindah kepada kita. Kalau kita coba-coba mau menerapkan, maka pertama itu tidak dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang kedua bisa saja memunculkan kemudaratan yang lebih besar, ya. Mungkin jadi perang antar kampung, ya kan? Kalau kita mau menerapkan hukum tersebut. Iya. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari hadis ini adalah bolehnya seseorang mengaku berzina untuk mendapatkan hukuman kalau dia berzina. Itu boleh. Tetapi kalau dia sekedar menceritakan dosanya, maka ini termasuk dosa besar. Dia cuma mau ngaku-ngaku untuk menceritakan dosanya. Ini termasuk dosa besar. Ya, sebagaimana hadis yang sudah pernah kita sebutkan, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap umatku adalah akan mendapatkan pemaafan kecuali orang-orang yang terang-terangan berbuat dosa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, termasuk orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa adalah yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi, tapi setelah itu dia ceritakan. Sama saja dengan orang yang melakukan dosa terang-terangan. Apalagi na'udzubillah, kalau dia bangga dengan dosanya atau dengan bertujuan untuk mengajak orang lain melakukan dosa itu. Walaupun dia enggak bermaksud mengajak orang lain, tapi ketika dia melakukan dosa terang-terangan, kemudian ada orang lain ikut, atau dia ceritakan dosanya, kemudian ada orang lain ikut, maka dia menanggung dosa orang tersebut tanpa mengurangi dosa orang yang mengikutinya sedikit pun. Namun apabila dia menceritakannya kepada penguasa atau kepada hakim untuk minta ditegakkan hukum Islam, ya, hukum Islam ya, bukan hukum yang tidak berdasarkan kepada Islam, tapi hukum Islam. Kalau di satu negeri dia tinggal di situ, ditegakkan hukum Islam, kemudian dia bertobat dan dia pingin dihukum sesuai hukum Islam, maka ini boleh. Ini adalah hal yang dibolehkan di dalam syariat, seperti yang dilakukan oleh wanita ini. Ya. Tapi kata para ulama, yang lebih bagus mana? Dia minta dihukum atau dia tobat saja, enggak perlu dihukum? Jawabannya tergantung dalam dua keadaan. Keadaan yang pertama, kalau dia sudah bertobat dengan tobat nasuha, dengan tobat yang benar-benar tobat, dan dia sudah menjauh sejauh-jauhnya dari perbuatan zina, dan dia tidak punya kekhawatiran akan terjerumus dalam zina. Ya misalkan dia sudah menikah, kemudian dia sudah bergaul dengan orang-orang baik, setelah sebelumnya dia bergaul dengan orang-orang yang buruk. Maka kalau kondisinya seperti ini, lebih baik dia menyembunyikan dosanya. Ya, enggak harus dia datang ke pemerintah kemudian minta dihukum. Tetapi keadaan yang kedua, kalau dia dalam kondisi masih khawatir, takut, saya kalau enggak dihukum mati ini saya mungkin terjerumus lagi dalam dosa ini, maka lebih afdol untuk dia datang ke pemerintah minta dihukum mati. Ya, minta dihukum had kalau dia sudah pernah menikah. Iya. Kemudian jamaah sekalian, hadis ini menunjukkan yang paling penting kita petik dari hadis ini adalah wanita tersebut bersungguh-sungguh untuk bertaubat. Dan yang menghapuskan dosanya atau sebab dihapuskannya dosanya yang terbesar adalah taubatnya itu sendiri. Bukan karena dia dihukum. Bukan karena dia dihukum. Adapun dihukumnya seseorang itu memang penghapus dosa. Kenapa? Karena itu bagian dari rasa sakit yang menimpa seseorang, musibah yang menimpa seseorang. Iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min musibatin tusibul muslim illa kafarallahu anhu bi khatayahu hatta syaukati yushakuha." Tidak satu musibah pun yang menimpa seorang muslim kecuali itu menjadi penghapus dosa baginya, sampai duri kecil yang menusuk dirinya. Iya. Itu memang penghapus dosa. Tetapi sebesar apa dosanya dihapus, itu belum dapat dipastikan. Namun kalau dia taubat, maka taubatnya ini lebih besar pengaruhnya di dalam menghapus dosa. Sebab Nabi SAW bersabda, "At-taibu minadzambi kaman la dzambalahu." Seorang yang bertobat dari satu dosa seperti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Jadi jangan kita lihat karena wanita ini dihukum sehingga dosanya diampuni dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mau mensolatkannya, tidak jemaah sekalian, tidak sekedar itu, tetapi dia datang dalam keadaan betul-betul bertobat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Laqad tabat taubatan." Sungguh dia telah benar-benar bertaubat. "Law qusimat baina 70 min ahli al-Madinah lawasi'athum." Andaikan taubat ini, taubatnya tersebut dibagikan kepada 70 orang penduduk Madinah, maka telah mencukupi mereka. Ini menunjukkan luar biasa taubatnya. Ya, sampai senilai taubatnya 70 orang yang berbuat dosa. Jadi betul-betul dia bertobat. Inilah sebabnya dosa-dosanya diampuni dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian mau mensolatkannya. Ya. Artinya betul-betul orang tersebut telah diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Menunjukkan kesungguhan tobatnya, dia rela menyerahkan dirinya. Dia rela menyerahkan dirinya, maksudnya untuk dihukum mati karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini juga ada pelajaran bagi kita. Dia mendapatkan taubat ini, tatkala dia bertobat, kemudian dia mau dihukum karena Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau dia tidak ridho dihukum, ya, misalkan sudah terlanjur ketangkap atau dia niatnya bukan karena Allah, maka sangat ditakutkan, sangat dikhawatirkan dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sama dengan penjahat, pembunuh. Dia ketangkap, dihukum. Bukan karena dia mau dihukum, tapi sudah ketangkap. Maka yang seperti ini sangat dikhawatirkan dia tidak akan mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Yang menyebabkan dia diampuni sebagaimana dalam hadis ini, pertama dia taubat, yang kedua dia mau dihukum walaupun hukumannya hukuman mati, namun dia dihukum ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pelajaran lainnya jemaah sekalian yang bisa kita petik dari hadis ini adalah seorang yang beriman, seorang yang beriman bisa saja terjerumus di dalam dosa besar. Akan tetapi hadis ini juga mengingatkan kita, walaupun seseorang sudah terjerumus dalam dosa besar, hendaklah dia tidak putus asa untuk bertobat. Hendaklah dia tidak putus asa untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian pelajaran lain yang bisa kita petik bahwasannya penegakan hukum Islam dengan sebenar-benarnya ini akan menjadi pencegah terhadap masyarakat yang lain untuk berbuat dosa. Itulah hikmahnya mengapa dia disaksikan. Kalau dilakukan sembunyi-sembunyi, orang enggak tahu. Sengaja diundang masyarakat untuk melihat, dan bahkan mereka ikut melempar agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Ini hikmahnya hukum Islam, agar menjadi pelajaran yang lain. Jadi ada manfaat untuk mencegah agar orang lain tidak terjerumus di dalam dosa tersebut. Kalau dikasih hukuman ringan, maka tidak akan memberikan efek pencegah terhadap orang-orang yang lain. Ya. Hadis ini juga menunjukkan kalau wanita itu lagi hamil, maka belum bisa ditegakkan hukum had kepadanya sampai dia melahirkan. Ya. Kita masuk hadis yang berikutnya. Qala rahimahullah wa an ibni Abbasin radhiyallahu ta'ala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat yang mulia Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai beliau dan ayahnya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna li ibni Adam wadiyan min dhahabin, ahabba an yakuna lahu wadiyan." Andaikan anak Adam memiliki dua lembah emas, maka dia masih pingin. Andaikan seorang anak Adam memiliki satu lembah emas, maka dia masih pingin memiliki dua lembah lagi. Walam yamla ufahu, walan yamla afahu illa turab. Padahal tidak akan menutupi mulutnya kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah akan menerima taubat orang yang bertaubat. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Jemaah sekalian, dalam hadis ini banyak pelajaran yang bisa kita petik, diantaranya adalah celaan terhadap sifat cinta dunia. Dan bahwasanya ini termasuk dosa. Ini termasuk dosa. Cinta dunia termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, tidak akan terkumpul dalam hati seorang hamba kecintaan kepada Allah dan kecintaan kepada dunia. Ya. Kemudian hadis ini mengingatkan kita bahwa ambisi dunia itu kalau sudah jadi penyakit, maka akan sulit terhenti. Akan sulit terhenti. Kapan berhentinya? Berhentinya adalah sampai mulutnya tersumbal dengan tanah. Tersumbal dengan tanah. Maksudnya apa? Sudah mati. Sampai mati baru dia sadar. Maka dalam hadis ini ada peringatan, jangan sampai kecintaan kita kepada dunia pada akhirnya mengantarkan kita kepada su'ul khatimah, mati dalam keadaan yang jelek. Nanti sudah mau mati baru sadar, lalu dengan penuh penyesalan, sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, orang yang menyia-nyiakan waktunya dengan dosa-dosa dan meninggalkan ketaatan, maka di akhir hayatnya dia akan menyesal sampai dia minta untuk ditunda kematiannya. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Dia berkata, wahai Rabbku, andaikan engkau bisa menunda kematianku sampai waktu yang dekat, fa asaddaqa wa aku minas salihin, sehingga aku bisa bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Namun sayang, permintaan tersebut tidak akan dipenuhi oleh Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang ajalnya. Maka jemaah sekalian, dalam hadis ini ada peringatan dari sifat cinta dunia dan ambisi terhadap dunia, sampai pada akhirnya seseorang itu tidak lagi bisa berambisi sama sekali. Kenapa? Karena kematian telah datang menjemputnya. Dan jemaah sekalian, hadis ini juga mengingatkan kita untuk mengenal hakikat dunia. Dunia itu rendah, dunia itu sedikit, seperti sedikitnya umur kita. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan, "Mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum usbu'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Tidaklah dunia itu jika dibandingkan dengan akhirat kecuali hanya seperti orang yang mencelupkan jarinya di laut, kemudian lihat berapa banyak air yang menetes dari jarinya tersebut. Itulah sedikitnya dunia. Sebanyak apapun yang kita miliki, tetap saja kita hanya bisa menikmati selama umur kita. Dan sebanyak apapun yang kita miliki dari dunia ini, pada hakikatnya semua itu hina, rendah, sedikit. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan akhirat. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam seringkali, banyak sekali mengingatkan kita akan sedikitnya dunia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Lau kanatid dunya ta'dilu indallahi janaha ba'udah, ma saqa kafiran minha syarbata ma'in." Andaikan dunia ini nilainya di sisi Allah seperti satu sayap nyamuk, maka Allah tidak akan memberikannya kepada orang kafir meskipun hanya seteguk air. Jadi kita diingatkan untuk mengenal hakikat dunia. Kemudian jemaah sekalian, yang terpenting kita pahami dalam hadis ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, Allah subhanahu wa ta'ala akan menerima taubat bagi siapa yang bertobat kepadanya. Artinya, andai kita terjerumus dalam dosa ini, hendaklah segera kita bertobat kepada Allah sebelum tanah menutupi mulut kita, yaitu sebelum kita dikuburkan. Hadis yang terakhir di dalam bab ini, hadis yang ke-24, qala rahimahullah, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah semoga Allah meridhoinya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yadhaqullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulain, Allah tertawa kepada dua orang. Allah tertawa kepada dua orang. Mereka menyebabkan Allah tertawa. Kenapa? Yaqtulu ahaduhumal akhar yadkhulani aljannah. Salah satu dari keduanya telah membunuh yang lain, tetapi pada akhirnya keduanya masuk surga. Bagaimana itu bisa terjadi? Yuqatilu hadza fi sabilillah fayuqtal. Yang satu ini dia berperang di jalan Allah lalu dia terbunuh. Tsumma yatubullahu 'alal qatil fayuslim fayastashhid. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubat orang yang membunuh, dia masuk Islam, lalu dia pun ikut berjihad dan mati syahid. Muttafaqun alaih, diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim. Ya, jamaah sekalian, hadis yang mulia ini, pertama sekali pelajaran terbesar yang bisa kita petik, adanya sifat tertawa bagi Allah. Apabila Allah menetapkan satu sifat di dalam Al-Quran dan Sunnah, maka paling tidak ada dua kewajiban kita. Yang pertama, wajib kita meyakini sebagaimana yang telah Allah kabarkan. Yang kedua adalah, tidak boleh kita samakan dengan sifat makhluk. Tertawa itu juga sifat makhluk, tetapi tentunya berbeda antara sifat tertawanya Allah dan sifat tertawanya makhluk. Dan tidak boleh kita menolak sifat ini dengan alasan karena makhluk memiliki sifat tersebut. Karena itu berarti kita sudah bersifat lancang terhadap Allah dan Rasulnya yang telah menetapkan sifat baginya. Jadi kita imani, namun kita tidak samakan dengan sifat makhluk. Kemudian jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan bahwasannya bertaubat dari satu dosa, kemudian masuk Islam dan mati syahid di jalan Allah adalah sebesar-besarnya sebab seseorang meraih ampunan. Maka Allah mengampuni orang ini tatkala dia bertobat kepada Allah, yaitu dengan masuk Islam dan bertobat dari semua dosa-dosanya, kemudian dia mati syahid. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita keutamaan orang yang mati syahid. Kemudian hadis ini juga menunjukkan wajibnya bertobat betapa besar pun dosa yang dilakukan seseorang. Dan inilah jamaah sekalian maksud Imam Nawawi rahimahullah menutup bab ini dengan hadis yang mulia ini. Sebagaimana disebutkan para ulama, Imam Nawawi rahimahullah menutup bab taubat dengan menyebutkan dosa yang sangat besar. Apa dosanya di sini jemaah sekalian? Pertama, dia berperang melawan kaum muslimin, jadi dia membela orang kafir. Yang kedua, sampai dia membunuh seorang muslim, dan bukan sembarang muslim. Yang dia bunuh adalah orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi dosanya berlipat-lipat, bukan sekedar dosa membunuh biasa. Dia sudah membela orang kafir dan dia menyakiti kaum muslimin, melemahkan kaum muslimin dan menghilangkan nyawa seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "La zawalu hadhihi dunya ahwanu 'ala Allah min qatli rajulin muslim." Musnahnya dunia ini lebih ringan di sisi Allah dibanding membunuh seorang muslim. Tapi jamaah sekalian, ternyata dosa sebesar itu masih mendapatkan ampunan Allah subhanahu wa ta'ala apabila seseorang bertaubat. Maka Imam Nawawi rahimahullah menyebutkan hadis ini di bab taubat paling akhir untuk mengingatkan kita, sebesar apapun dosa kita, tidak boleh putus asa dari rahmat Allah. Hendaklah segera kita bertaubat dengan memenuhi syarat-syarat taubat sebelum kematian datang menjemput kita. Walhamdulillah, kita sudah selesai dari bab taubat. Semoga Allah memberikan taufik untuk kita lanjutkan pada bab-bab yang selanjutnya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.